Jago anak manusia, ini aman dan sentosa. Tapi kau buat senjata, ia yang berjuta-juta. Tapi kau buat senjata, ia yang berjuta-juta. Banyak kudung kau bina.